Oke, lagu ini buat orang yang belum dapat jodoh ya. Siapa yang belum dapat jodoh? Banyak kali. Ini gak laku-laku apa jual mahal ini? Ini yang lagu ini ngalamin lagu ini nyanyi suaranya paling kenceng ya. Ahama No merci gorgor vino ha lagi pabo ternyata banyak ya belum dapat jodoh ya. Suara yang paling kenceng. 1, 2, 3, 4, 5. Kamu apa? nyanyi. Sini ya rock api. Medan paling keras dong, say. Sini ya rock api. Mau lihat ya goda. Sekali lagi dong, semangatnya Medan buat Vicky Sianipar.